Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, telah menghabarkan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal. Sudah lewat terjemahnya, beliau thiqatun. Ya. Tayyib. Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah. Berkata Hajjaj ibnu Minhal, telah menghabarkan kepada kami Hajjaj Hammad ibnu Salamah. Juga sudah lewat terjemahnya, thiqatun. An Ali ibni Zaid, dari Ali bin Zaid. Barakallahu fikum. Namanya adalah Ali ibnu Zaid ibni Abdullah ibni Zuhair ibni Abdullah ibni Jud'an. Ya. Ali ibni Zaid ibni Abdullah ibni Zuhair ibni Abdullah ibni Jud'an At-Taimi Al-Basri. Barakallahu fikum. Ma'ruf, dan beliau lebih dikenal dengan nama Ali ibni Zaid ibni Jud'an. Iya. Nisbah kepada kakek-kakeknya. Ali ibni Zaid ibni Jud'an. Beliau lebih dikenal dengan nasab yang demikian. Padahal Jud'an itu adalah kakek dari kakek beliau. Barakallahu fikum. Taib. Da'if. Dia adalah rawi yang da'if. Barakallahu fikum. An Sa'id ibnil Musayyib. Dari Sa'id ibnil Musayyib ibni Hazm. Barakallahu fikum. Ya. Sudah lewat terjemahnya. Termasuk Imam Tabi'i. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, barakallahu fikum, Imam Bukhari membawakan sanad yang lain. Wa Hammad an Habib wa Humaid anil Hasan. Ini sanad yang lain. Ya. Jadi sanad yang pertama dari Hajjaj ibnu Minhal, dari Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibni Zaid, dari Sa'id ibnul Musayyib. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang lain lagi. Wa Hammad ibnu Salamah yang dimaksudkan, wa Habib an Habib. Habib di sini adalah Habib ibni Muhammad al-Ajmi. Habib ibni Muhammad al-Ajmi. Abu Muhammad al-Basri. Abu Muhammad al-Basri. Barakallahu fikum. Ya. Siqatun abid. Siqatun abid. Beliau rawi yang siqah dan dikenal sebagai ahli ibadah. Wa Humaid. Jadi Hammad ibnu Salamah di sini meriwayatkan dari dua orang. Ya. Dari Habib Ibni Muhammad Al-Ajmi, dan juga dia sekaligus meriwayatkan dari Humaid. Humaid di sini adalah Humaid At-Tawil. Ya. Humaid At-Tawil. Barakallahu fikum. Adapun nama beliau adalah Humaid Ibnu Abi Humaid. Humaid Ibnu Abi Humaid. Barakallahu fikum. Iya. Mihran Al-Khayyab. Namanya Abu Humaid Mihran Al-Khayyab. Profesi sebagai tukang jahit. Barakallahu fikum. Al-Kindi. Tayyib. Siqatun. Beliau adalah rawi yang siqah. Iya. Iya. Adapun Tawil itu lakab untuk beliau. Ya, beliau lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Barakallahu fikum. Adapun alasan kenapa beliau diberikan lakab At-Tawil barakallahu fikum disebutkan dalam syarah Tayyib. Alasannya kana qasiran. Beliau kalau dilihat dari postur tubuhnya pendek, enggak tinggi orangnya. Iya. Jadi lakab Tawil itu bukan dilihat dari sisi panjang tubuhnya, tidak. Barakallahu fiik. Tetapi Tawilul Yadain. Dua tangannya itu panjang, barakallahu fiik. Sehingga yang panjang itu bukan badannya, tapi apa? Tangannya. Dengan makna yang hakiki ya, bukan tangan panjang dengan istilah orang orang Indonesia. Artinya suka mencuri, bukan. Jadi tangannya benar-benar panjang. Disebutkan bagaimana panjangnya tangan beliau. Tasilu ihda yadaihi ra'sahu wa ukhra rijlaihi. Iya. Barakallahu fikum. Tasilu ihda yadaihi ra'sahu wa ukhra rijlahu. Barakallahu fikum. Dari sisi tangan beliau yang satu bisa memegang kepala dan yang lain bisa memegang ujung kakinya. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Itu gambaran panjangnya tangan beliau. Barakallahu fikum. Wa kana lahu jarun yuqalu lahu Humaid Al-Qasir. Iya, wa kana lahu jarun yuqalu lahu Humaid Al-Qasir. Dan beliau punya tetangga, barakallahu fikum, yang diberikan lakab Humaid Al-Qasir, Humaid yang pendek. Barakallahu fikum. Baik. Faqila lahu At-Tawil. Maka beliau diberikan lakab lawannya. Iya, Humaid At-Tawil. Barakallahu fikum. Iya, liyu'rafa bih, agar beliau dikenal ya dengan lakab tersebut. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu alasan kenapa beliau dikenal dengan Humaid At-Tawil, sehingga yang panjang itu bukan badannya tapi tangannya. Kenapa beliau diberikan lakab ini demikian? Karena punya tetangga yang gelarnya Humaid Al-Qasir. Sehingga untuk membedakan ada Humaid Al-Qasir, ada Humaid At-Tawil. Paham ya, ikhwan? Baik, barakallahu fikum. Iya. Dan ini merupakan salah satu contoh lakab yang tidak barakallahu fikum tayyib seperti biasanya. Ya. Tayyib. Biasanya ya At-Tawil itu dinisbahkan kepada tinggi badan. Namun istilah At-Tawil digunakan barakallahu fikum untuk tangan. Seperti juga ada seorang rawi yang digelari dengan Al-Faqir. Iya. Bukan karena dia orang miskin, tapi dikarenakan apa, Ikhwan? Beliau sakit faqr tengkuknya. Iya, makanya digelari dengan Al-Faqir. Itu termasuk contoh rawi-rawi yang memiliki lakab barakallahu fikum, namun bukan seperti makna yang sebenarnya. Paham, Ikhwan ya? Baik, di luar dari dugaan. Paham, Ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. wa anil Hasan, dari Al Hasan. Ya. Tayyib, anil Hasan dari Al Hasan, di sinilah Al Hasan Al Basri. Al Hasan Ibnu Abil Hasan. Barakallahu fikum. Abul Hasan, siapa namanya Hasan? Ada Hasan? Yasar. Iya. Abul Hasan namanya Yasar. Nama ayah beliau adalah Yasar. Kunyahnya Abul Hasan. Al Hasan Ibnu Yasar. Barakallahu fikum. Al Hasan Al Basri. Iya, termasuk Imamut Tabi'i. Sehingga yang meriwayatkan atsar ini ada dua orang tabi'i. Barakallahu fikum. Sa'id Ibnu Musayyib dan Hasan Al Basri. Barakallahu fikum. Baiklah ya. Tayyib. Untuk sanad Sa'id Ibnu Musayyib lemah. Iya, dikarenakan ada Ali Ibnu Zaid Ibni Jud'an dhaif. Dan akan ada kelemahan yang lain, nanti akan kita sebutkan. Barakallahu fikum. Anna rajulan amara ghulaman. Al-Hasan dan Sa'id Ibnu Musayyib menceritakan bahwasanya ada seseorang yang memerintahkan budak laki-lakinya, taib, amara ghulaman lahu ayasnuwa ala ba'irin lahu, agar budak tersebut yasnu. Yasnu ay barakallahu fikum yandahu alma, ya, yandahu alma minal bi'ri lisuqi, yandahu minal yandahu alma minal bi'ri lisuqi. Budak tersebut ditugasi oleh tuannya untuk memberikan minum kepada onta milik tuannya. Itu tugasnya. Iya. Jadi ada seorang tuan memerintahkan budak laki-lakinya untuk ngasih minum onta peliharaannya. Barakallahu fikum. Fanama al-ghulam. Namun ternyata budak tersebut tertidur. Barakallahu fikum. Entah karena kecapean, ya, kebanyakan kerja, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian mungkin dia leyeh-leyeh di bawah pohon dengan angin sepoi-sepoi, akhirnya apa? Ketiduran. Barakallahu fikum. Ya. Akhirnya apa? Lupa dengan tugasnya. Ontanya belum dikasih minum. Faja'a bisyu'latin minan nar atau minnarin fa'alqaha fi wajhihi. Maka tuannya tadi datang marah-marah barakallahu fikum dengan membawa tayyib bara api. Ya. Dan dilemparkan bara api tadi di wajah budak yang sedang asik tidur tadi. Masya Allah. Ya. Tayyib. Dikerjain sama bosnya. Tapi ngerjainnya kelewatan barakallahu fikum. Iya. Bukan dilempar pakai batu kecil. Tapi bara api. Dilemparkan ke mukanya. Rasain lu. Gitu. Barakallahu fikum. Fataraddal gulamu fi bi'rin. Iya. Maka dengan seketika budak tadi melompat. Barakallahu fikum. Ya, kepanasan dia. Untuk bayangkan. Orang yang tidur sejak kadang dibanguni. Gak usah pakai api gitu ya. Langsung kadangan ekspresinya seperti orang terkejut. Iya. Apalagi wajahnya dilempari dengan api. Tentunya akan menimbulkan kejutan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Langsung lompat. Lompatnya bukan sembarang lompat. Tapi ke sumur nyemplung. Barakallahu fikum. Saking panasnya. Baik. Falamma asbaha. Tatkala keesokan harinya, ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Budak itu datang menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Fara alladhi fi wajihi, maka Umar melihat bekas bakar, ya, pada mukanya tadi. Barakallahu fikum. fa'ataqahu. Maka Umar pun membebaskan budak tadi. Barakallahu fikum. Paham Ikhwan ya? Namun atsar ini barakallahu fikum dhaif. Iya. Dikarenakan Al-Hasan barakallahu fikum lam yasma' min Umar atau lam yudrik al-Umar. Al-Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Umar barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mizzi. Ya. Bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Umar Ibnul Khattab. Barakallahu fikum. Demikian juga Sa'id Ibnul Musayyib. Demikian juga Sa'id Ibnul Musayyib. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Yahya Ibn Ma'in, lam yasih sama'uhu min Umar. Tidak sahih sama'nya Sa'id dari Umar Ibn Khattab. Barakallahu fikum. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hatim. Hadithuhu an Umar mursal. Hadithnya Sa'id Ibn Musayyib dari Umar Ibn Khattab itu mursal. Terputus. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga Sa'id tidak pernah mendengar dari Umar. Al-Hasan tidak pernah berjumpa. Bukan ya? Sehingga dapat dari mana kisah ini? Barakallahu fikum. Mesti ada perantaranya. Sehingga munqati. Barakallahu fikum. Itulah alasan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan dua sanad. Dengan harapan bisa naik derajatnya. Iya. Yang pertama kan sanadnya dhaif. Iya toh? Dengan dua penyebab. Ali ibn Zaid ibn Jud'an dhaif. Sedangkan Sa'id ibn Musayyib tidak pernah mendengar dari Umar. Sanad yang kedua, barakallahu fikum, disebabkan Al-Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Umar. Sehingga dhaif, yasir, ketemu dengan dhaif, yasir, barakallahu fikum, ada harapan bisa naik derajatnya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ikhwan ya. Baik. Namun hadis ini barakallahu fikum atau atsar ini itu dikuatkan dengan hadisnya Muawiyah ibnul Hakam. Ya, hampir mirip kisahnya namun beda kasusnya. Kalau yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id ibn Musayyib itu budak wanita. Tapi kalau yang disebutkan oleh Muawiyah ibnul Hakam dalam riwayat Muslim barakallahu fikum budak wanita. Iya. Yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id ibn Musayyib budak laki-laki. Tapi yang disebutkan dalam riwayat Muawiyah ibnul Hakam itu seorang budak wanita. Barakallahu fikum. Baik. Kanat li jariyatun, kata beliau. Saya dahulu punya seorang budak wanita. Tar'a ghanaman li, kata beliau. Budak wanita tersebut diberikan tugas untuk mengembala kambing-kambing milik Muawiyah ibnul Hakam. Qibala Uhud wal Jawaniyah. Baik. Yaitu di dekat Gunung Uhud dan di daerah Jawaniyah. Barakallahu fikum. Fattalatu dhata yaumin fa'idha dhibun qad zahaba bisyatin. Maka pada satu hari saya melihat ada seekor serigala yang memangsa ya seekor kambing milik Muawiyah ibnul Hakam. Barakallahu fikum. Baik. Dan beliau mengatakan wa ana rajulun min bani Adam. Saya ini ya laki-laki dari kalangan bani Adam. Asifun kama ya'safun. Bisa melakukan kesalahan sebagaimana anak Adam yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Artinya beliau melihat kambingnya hilang satu dicolong sama serigala, beliau marah. Iya. Ngapain aja terus budak perempuan tadi? Mohon ya, menunjukkan dia ini lalai dari tugasnya. Itu menurut pandangan Muawiyah Ibnu Hakam tanpa bertanya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tayyib. Lakinni sakattuha sakatan. Kemudian budak wanita tadi ditempeleng sama Muawiyah. Barakallahu fikum. Iya. Mending kalau laki-laki ini budak wanita, barakallahu fikum. Iya, kasihan. Ditempeleng sama Muawiyah. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya. Maka aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menganggap besar urusan tadi. Menunjukkan barakallahu fikum Muawiyah merasa bersalah. Iya. Biasa orang sedang naik pitam itu akal sehatnya kurang terkendali. Paham ya? Baik. Jadi beliau secara spontan lihat kambingnya dicolong sama serigala, lihat budak wanitanya tadi kemana, ketemu langsung ditempeleng. Prek, gitu ya. Baik, beliau pun menyesal mendatangi Rasul, kemudian menceritakan kisah tadi. Justru Rasul menganggap itu peristiwa yang besar. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian, barakallahu fikum. Muawiyah mengatakan, afala a'tiquha? Apakah saya harus membebaskan budak tersebut, wahai Rasul? Qala i'tini biha. Rasul mengatakan, kamu bawa budaknya ke sini. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul bertanya kepada budak wanita tadi, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama. Kata budak wanita tersebut, di atas langit. Wa man ana? Anta Rasulullah. Iya, maka Rasul mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Iya, bebaskan budak wanita ini. Dia seorang wanita yang beriman. Barakallahu fikum. Mohon ya. Ini yang menjadi syahid barakallahu fikum dari yang kita sebutkan. Seandainya pun Azhar, Taib Al-Hasan, Al-Basri dan Sa'id Ibn Musayyib itu lemah, tidak bisa naik derajatnya, kita masih memiliki argumen yang lain. Iya, yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada sahabat Muawiyah Ibnul Hakam. Paham ikhwan ya? Taib. Di situ menunjukkan barakallahu fikum. Taib bahwasanya Islam barakallahu fikum tidak ya memperkenankan, tidak memperbolehkan tindakan semena-mena terhadap para budak. Paham ikhwan ya? Taib. Barakallahu fikum. Walaupun mereka melakukan kelalaian, barakallahu fikum. Walaupun mereka melakukan kesalahan. Paham ikhwan? Namun ya, kesalahan tadi barakallahu fikum dilihat, disesuaikan ya dengan hukumannya barakallahu fikum. Taib. Hanya semata-mata karena barakallahu fikum lupa gitu ya memberikan minum onta barakallahu fikum, masa langsung wajahnya dilemparkan dengan bara api? Iya, barakallahu fikum. Hanya semata-mata kambingnya dicolong satu barakallahu fikum, langsung digamprat. Itu ya. Apalagi budaknya budak wanita. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Iya. Kepada para tuan barakallahu fikum tidak semena-mena terhadap budak. Ya, barakallahu fikum. Lah ini budak. Iya, apalagi kalau statusnya bukan budak, hanya sebagai khadim, pembantu, barakallahu fikum. Iya, mimbabil aula. Maka lebih daripada itu barakallahu fikum, tidak diperkenankan bagi kita untuk menghinakan mereka. Karena status mereka itu sama dengan kita, sama-sama orang merdeka. Paham ikhwan ya? Beda antara khadim dengan abd. Ya. Beda antara pembantu dengan budak. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan disalahpahami. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum betapa mulianya syariat Islam. Ya. bahwasanya Islam barakallahu fikum tetap memandang dan mengakui harkat dan martabat manusia. Iya, Islam adalah agama yang berperi kemanusiaan. Paham ya? Baik. Walaupun status mereka sebagai budak, ya, status yang sangat hina dan rendah, namun di dalam Islam hak-hak mereka tetap diperhatikan. Status mereka sebagai manusia masih dihormati. Paham ya, ikhwan? Itulah kemuliaan Islam. Ya, beda halnya barakallahu fikum dengan tindakan dari selain Islam. Ya, orang-orang non-muslim barakallahu fikum. Kalau melihat luar biasa. Mereka sangat menghinakan para budak. Ikhwan ya, sebelum datangnya Islam, para budak itu benar-benar terzalimi, tersakiti, terhinakan barakallahu fikum, benar-benar dianggap seperti binatang. Paham ya, kan ya? Tidak dikasih makan, dicambuk, dipukul, ditendang, barakallahu fikum, dirantai. Itu status perbudakan sebelum adanya Islam. Iya, seperti hewan, seperti anjing, barakallahu fikum. Iya. Tayyib, makanan yang diberikan pun kepada mereka, ya, makanan-makanan yang menjijikkan. Tidak layak bagi manusia. Barakallahu fikum. Tayyib, itu untuk membuktikan. Iya. Barakallahu fikum betapa tayyib jahatnya ajaran tersebut. Iya, beda halnya dengan Islam. Islam adalah agama yang mulia. Sekali lagi barakallahu fikum, itu menunjukkan batilnya tuduhan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya Islam adalah agama yang tidak memperhatikan hak asasi manusia. Batil, batil, batil. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah tatkala seseorang berbuat baik kepada kita, lalu kita disyariatkan berdoa jazakallah khairan, apakah syariat itu hukumnya wajib atau sunnah? Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rasul mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, hendaknya kalian balas. Baiklah ya. Tayyib. Wa illam tajidu ma yukafi'uhu. Barakallahu fikum. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikannya, fad'ulah. Maka doakan dia dengan doa kebaikan. Itu minimal. Iya. Sehingga ucapan jazakallah khairan itu minimal. Barakallahu fikum. Iya. Yang baik ketika Anda diberikan sesuatu oleh teman Anda, Anda balas dengan memberi. Iya. Ketika Anda dikasih hadiah sama teman Anda jam tangan, ya walaupun harganya 15 ribu di paing sana, gimana ya? Taib. Maka Anda balas. Iya. Kalau Anda bisa membalas lebih baik, fahuwa ahsan. Iya. Barakallahu fikum. Anda balas, Anda hadiahkan dia, barakallahu fikum, sepasang baju koko dan kain sarung. Yang harganya kalau di total 150 ribu. Masya Allah. Itu afdal. Iya. Barakallahu fikum. Kalau tidak mampu, iya paling tidak yang setara. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalian berikan baju kaos yang harganya juga 15 ribu. Iya. Di paing sana. Barakallahu fikum. Itu setara. Iya. Namun kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan tadi, ya sudah, cukup doakan dengan kebaikan. Iya. Jazakallah khairan. Masa yang minimal saja kalian enggak mampu. Paham ya? Baik. Dan secara zahirnya itu menunjukkan wajib. Karena Rasul memerintahkan al-aslu fil amri lil wujub. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk mengatakan jazakallah khairan kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Baik kebaikannya itu berupa materi, barakallahu fikum, ataupun berupa ilmu, ataupun bantuan, ataupun yang lainnya. Paham ya, ikhwan? Baik. Minimalnya Anda mengatakan jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan doanya, apakah terbatas pada ucapan jazakallah khairan, barakallahu fikum? Tidak, karena Rasul mengatakan fadu'ulah, doakanlah kebaikan untuk dia. Kalau Anda tahu dia ini sedang mencari jodoh, iya, Anda doakan semoga cepat dapat jodoh. Ingat ya? Baik, barakallahu fikum. Kalau tahu dia ini sedang sakit, Anda doakan semoga sakitnya sembuh. Yang penting mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.